Berkata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit bagiannya di neraka. Ya, celaka bagi tumit-tumit bagiannya di neraka. Maksudnya apa? Yaitu celaka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air ketika berwudu. Karena tumit yang tidak terbasuh dengan air ketika berwudu, bagiannya di neraka, minan nar. Ya, itu makna aqab. Ya, mu'akhiratur rijl. Ujung kaki. Kalau kitanya tumit, ya. Sebelah mana tumit? Yang belakang, itu mu'akhiratur rijl. Akhir kaki, ujung kaki yang belakang. Ya, sehingga seluruh tumit yang tidak terbasuh dengan air ketika berwudu, bagiannya minan nar, di neraka. Hadis ini membimbingkan kepada kita, yaitu tentang isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Ya. Hukum menyempurnakan wudu, sehingga seseorang tidak boleh meremehkan, menganggap kecil ketika berwudu asal-asalan. Ya. Kecoba-kecobok kalau anak kecil yang wudunya asal-asal, kadang basuh tangan aja ininya belum dilinting. Anak-anak biasa berwudu apa sambil gini kan, ya, atau berwudu sambil gini nggak dilepas, ya, atau piok-piok ya, seperti itu kurang sempurna dalam berwudu. Ya. Kita ulang, wailun. Wailun pun ini bersisi perulang apa makna wail? Ya. Antum dengar dalam ayat yang lain, wailun lil mutaffifin. Apa artinya? Celaka bagi al mutaffifin. Orang yang curang. Ya. Yang melakukan kecurangan-kecurangan. Dalam ayat yang lain, wailul likulli humazatin lumazah. Wail juga disebutkan. Dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Apa maknanya? Celaka bagi orang yang salat. Ini makna wail yang pertama, kata ulama, bermakna al-halak, kebinasaan. Ya, maknanya kebinasaan sih tadi. Binasa orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Alladzina an sholatihim sahun, yang lalai terhadap sholatnya. Wailul likulli humazatin lumazah, celaka bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela. Ya, artinya dia melecehkan saudaranya dengan humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Dan humazah yaitu dengan mulutnya mencelaknya, atau lumazah dengan isyarat, ya, menghinakan saudaranya bisa dengan mulut mencerca, mencela, atau dengan isyarat, ya, si fulan atau gini itu namanya apa? Lumazah, mencela dengan isyarat, dengan bibir, ya. Dan yang lain celak, baik itu dia mencelak dengan perkataan atau dengan isyarat, ya. Binasa atau tadi wailulil, dan yang lain itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna wail ada pula yang mengartikan atau yang menafsirkan wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam. Lembah nama, ya, mungkin dulu dalam pelajaran apa sebutkan nama-nama neraka, neraka wail katanya kan pernah dengar. Jadi, ya, karena ada yang menafsirkan bahwasanya wail ini salah satu lembah di neraka. Baik. Dan semuanya makna yang sangat berbahaya, artinya tidak boleh kita remehkannya, baik itu bermakna kebinasaan, kecelakaan, ataupun bermakna lembah di neraka bagiannya bagi orang-orang yang mengentengkan ketika berwudu, Dan dikatakan pula hadis ini disebutkan karena yang namanya tumit, ya, ujung kaki kita, belakang kaki kita ini sebagai sesuatu perkara yang lumayan harus mendapatkan perhatian besar ketika kita berwudu. Ya. Kadang orang berwudu cuma kakinya, ya, di bawah apa? Di bawah keran cuma diginikan, ya kan? Sementara belakangnya enggak terbasahi. Baik. Atau dicuci, tetapi cuma depannya saja. Ya. Kemudian bagian belakangnya ternyata ada yang seperti ini, bagian yang lekukan ini. Itu perkara yang harus kita hati-hati dalam berwudu. Karena tidak basahnya anggota-anggota wudu kita minan nar, bagiannya di neraka. Bagiannya di neraka. Sehingga tidak boleh seorang muslim, ya, dia berwudu asal-asalan. Baik, atau buru-buru. Dan hal ini kisahnya ada, kepanjangan hadisnya ada, yang diriwayatkan secara lengkap oleh Abdullah bin Amr bin As dalam suatu safar. Ya. Dalam suatu safar kata Abdullah bin Amr bin As, takhalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safaratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal dari kami dalam suatu safar. Yang ketika itu kami melakukannya. Ya. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal, berada di belakang. Ketika rombongan para sahabat safar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Abdullah bin Amr bin As, sahibul kisah. Ya. Sahibul kisah namanya. Ya. Orang yang ceritakan itu melakukan sendiri. Jadi fa adrakna wa qad irtaqadna al-asr, dan kami ketika itu menjumpai waktu asar. Ya, ini mendekati waktu asar. Dalam perjalanan tersebut faja'anna natawadda wa nansahu 'ala arjulina, kemudian kami berwudu, ya, karena dekat waktu asar para sahabat berwudu, ya, Abdullah bin Amr bin As dan para sahabat yang hari ini berwudu untuk melakukan salat asar, dan kami pun mengusap kaki-kaki kami dan artinya mencuci, ya. Nansah di sini bukan semata-mata mengusap saja, tetapi penarian betul dalam kaki yaitu dengan dicuci. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya, mengusap kepala dan mencuci kaki. Jadi kaki tidak diusap, tetapi kaki diusap ketika seseorang memakai khuf, sepatu yang menutupi mata kaki, dan itu pun dalam ketentuannya insyaallah akan datang. Jadi, ada benar orang Mu'tazilah, mereka mencukupkan dalam kaki ini diusap saja. Itu penafsiran yang batil, yang clear. Ya, dari jenis mengusap itu kapan? Maka ketika para sahabat mencuci kakinya, fanada bi'a'la sautihi, tiba-tiba di belakang ada yang berteriak dengan suara yang lantang. Ya. Wailu lil aqabi minan nar. Ternyata ada yang mengawasi mereka ketika berwudu, ya. Yang ternyata yang mengucapkan seperti itu adalah Rasulullah SAW di belakang mereka. Yang tadi tertinggal kisahnya, ya. Sehingga para sahabat berwudu, tetapi ketika mereka berwudu dan mencuci kaki-kaki mereka, tiba-tiba di belakang ada yang berteriak. Tiga kali Rasulullah sebutkan wailu lil aqabi minan nar, celaka, ya. Bagiannya di neraka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air. Menunjukkan Rasulullah melihat ada khalal, ada kekurangan di tengah para sahabat yang ketika berwudu, terlebih dalam mencuci kaki, sehingga diperingatkan dari belakang, ya, agar hati-hati, tidak sembrono, ya, tidak sembarangan dalam mencuci kaki ini. Yaitu asalnya, kisahnya seperti itu. Ya, tidak semata-mata Rasulullah mengatakan seperti itu karena ada kisahnya yang Rasulullah saksikan pada para sahabatnya. Semangat Rasulullah SAW bagaimana untuk menegur, ya, bahwasanya al-batil wal-batil, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Termasuk qaidah mumayyi'in, orang-orang yang lembek ketika mengatakan bahwasanya jangan engkau peringatkan saudara engkau yang salah, nanti akan membuat perpecahan. Ya, kaidah ini kaidah mumayyin kata Syekh Al-Bukhari. Ya. Tetapi apa? Prinsip kita yang sah itu salah. Yang benar itu benar. Cuman berbeda cara menyampaikannya. Ya. Bukan berarti karena itu saudara kita salatin salah jangan ditegur. Lah, tetap ditegur. Cuman caranya berbeda. Imma dengan sirriyah, ya dengan rahasia ditegurnya. Ya berdua. Ya, inbook istilahnya. Tahu inbook ya? Ya kalau salah itu enggak ditegur di forum. Wih, kamu salah. Inbook saja. Ya. Langsung telepon orangnya atau SMS orangnya atau didatangi orangnya. Ya. Tidak di forum, di majelis. Kenapa? Karena dia masih statusnya ahli sunnah. Dan dengan catatan kesalahan tersebut tidak dikatakan pada manusia. Faham? Kesalahan tersebut tidak disebarkan kepada manusia. Artinya dia sendiri yang salah melakukan kesalahan, tegur. Tetapi kalau kesalahan itu dikatakan kepada manusia, kesalahan tersebut disebarkan kepada manusia, ucapannya atau tulisannya menyebar, baru itu dikemukakan di tengah manusia. Tetapi kalau kesalahannya itu tidak disebarkan kepada manusia, cukup orang yang salah itu ditegur. Itu bimbingan Syekh Al-Bukhari. Ya, jadi kaidah tersebut tidak benar membiarkan orang yang salah dibiarkan. Ya, cuma tadi caranya berbeda. Sehingga Rasulullah seperti itu menegur para sahabatnya. Banyak para sahabat yang ditegur oleh Rasulullah ketika salah. Ya, salah satunya hadis ini. Ataupun Mu'ad dan yang lainnya Abu Dzar. Ya, Anda bisa ketahui bagaimana Rasulullah memperingatkan para sahabatnya ketika mereka salah keliru baik itu dalam prinsip dakwah ya, ataupun dalam akhlak dan yang lainnya. Tidak mengatakan atau tidak menyelimuti. Rasulullah tidak menyelimuti apa yang terjadi kesalahan pada para sahabatnya. Terlebih kalau kesalahan itu dijadikan atau ditonton, diketahui oleh manusia yang lain. Maka Rasulullah tidak segan-segan memperingatkannya. Tetapi kalau kesalahan itu hanya dia yang melakukannya, tidak ada orang lain yang mengikutinya, cukup orang tersebut yang diperingatkan. Ikhwatullah rahimah dan rahimahullah. Sebagai faedah dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, jadi asal dalam hadis ini kecelakaan itu bagi tumit, ya, bagiannya di neraka kalau tidak terbasuh dengan air ketika berwudu. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya, fayultahaku biha ma bima'na min jami'il a'adha allati qad yahsul tasahuru bi isbaghiha. Digabungkan kepada makna ini, makna akor, makna tumit, seluruh anggota-anggota wudu yang terkadang seseorang mengentengkan, menganggap remeh ketika membasuhnya, menyempurnakannya. Ya. Jadi dalam hal ini bukan berarti antum menjadikan alasan bagi, atau bagi sebagian orang, apa-apa tanganmu enggak sempurna juga. Kenapa? Karena datang dalam riwayat cuma tumit. Ya. Nah, tetapi fikihnya para ulama ini, bagaimana para ulama membimbingkan kepada kita, termasuk pula bagiannya di neraka kalau anggota-anggota wudhu yang lain pun dianggap remeh, tidak terbasuh dengan air ketika berwudhu. Apa contohnya? Sikut. Ya, kenapa? Karena perintah Allah SWT dalam berwudhu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian sampai apa? Sikut. Bukan berarti sampai sikut, sampai sikut, tetapi sikut pun termasuk dicuci. Ya, bukan dari sikut ke bawah, tidak. Tetapi termasuk sikut pun dicuci. Sehingga jika ada orang yang mengentengkan, meremehkan, tidak terbasuh sikutnya tadi seperti anda gambarkan tentang anak-anak ketika berwudu, cuma apa? Dikosek-kosek ini aja. Ya, tidak disempurnakan, dibuka, ya, sampai sini. Ya, jadi dia basuh bagian belakang. Dan ini pun apa? Sebagai mahal sahul. Banyak orang yang bermudah-mudahan dalam mencuci tangan. Dia cuma basahi atasnya saja. Sementara dia tidak perhatian dengan bawahnya, sikutnya. Ya. Maka seorang muslim ketika berwudu semua diperhatikan. Yang dianggap remeh. Ini pun termasuk dalam makna hadis ini. Tayyib. Ataupun dalam telinga. Ya, setelah dia mencuci kepalanya, ya, cuman ininya aja. Ya, diusap. Ya, tapi nanti ada caranya, diusap seluruh bagiannya. Tayyib. Ya. Ataupun wajah sama. Jangan seseorang menganggap enteng remeh. Dan cuci wajah, dia cuci apa? Depannya saja. Ya. Sementara ini tidak tercuci. Kenapa? Karena dikatakan wajah itu al-muwajahah. Yang benar seseorang dianggap berhadap-hadapan. Definisi wajah kata ulama al-udhun ilal udhun. Ya, kuping ke kuping, telinga ke telinga itu wajah. Nih. Sehingga ketika kita berwudu bukan ini saja diusap, tapi mencakup ini. Pelipis. Ya. Demikian pula mencakup di antara manbatul syar, tempat tumbuhnya rambut, ila daqam, sampai dagu. Sehingga yang sampai ininya dicuci, ininya kering. Baik. Atau dagunya kering. Semua harus sempurna lengkap ketika mencuci. Ya, sehingga tidak ada bagian-bagian yang tidak terbasuh. Disempurnakan. Baik. Bisa dipahami. Jadi ini pun masuk dalam kategori seluruh anggota wudhu yang seseorang mengintikannya, maka termasuk dalam ancaman hadis ini. Ya, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu, merupakan perkara yang sangat penting ketika seseorang tahar, berwudhu, bersuci, yang sampai dia termasuk dalam ya, ancaman hadis ini, kebinasaan atau neraka bagiannya. Bagi tumit-tumit tersebut atau bagi anggota-anggota yang tidak diperhatikan kesempurnaan dalam cucinya. Ada pun dalam riwayat Abu Hurairah, kalau tadi dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Nas, itu kisah dalam safar para sahabat sedang berwudu untuk sholat asar. Ada pun kelengkap dalam hadis Abu Hurairah, kisahnya ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang berwudu dan dia tidak mencuci tumitnya. Jadi ada perbedaan kisah. Cuman ujungnya sama, wailul lil aqabi minan nar. Tetapi sebab terjadinya berbeda. Kalau dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah melihat seseorang yang sedang berwudu tetapi tidak dicuci tumitnya, tidak dibasuh tumitnya. Maka Rasulullah katakan, wailul lil aqabi minan nar. Sama. Kecelakaan. Dalam faedah hadis ini pun memberikan faedah kepada kita, yaitu tentang ta'limul jahil, mengajari orang yang bodoh. Ya, kalau kita tahu di belakang kita ada orang atau di hadapan kita ada orang yang salah wudhunya, salah sholatnya, dibetulkan. Ya, kalau sholat mungkin sulit ya, karena masing-masing kita sholat. Tetapi kalau kita mungkin sedang duduk, ada orang yang sholat sunnah, salah, keliru, dibetulkan. Kalau ada kesalahan, demikian pula dan berwudu. Ya. Ada orang yang salah, keliru wudunya, kok kiri dulu, ya. Atau kok ada yang tak sempurna. Ya, apa nasi itu sikutnya masih kering, mulai kelihatan. Ingat, ya. Atau kakinya apa tadi? Ya. Dia sudah berjalan, tapi kelihatan ada bunderan yang kering di kakinya, di bagian belakangnya. Ingatkan, oh itu belum terbasuh dengan air. Itu namanya ta'limul jahil, mengajari orang-orang yang tidak tahu. Ya, jangan sampai dibiarkan sebarang yang masuk dalam ancaman hadis ini. Dan dalam hadis ini ada faedah pula yang menunjukkan bahwasanya anna jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, balasan seseorang sesuai dengan perbuatannya. Sehingga balasan bagi orang-orang yang mengentengkan, meremehkan ketika mencuci anggota wudunya, bagiannya di neraka, itu balasannya. Kenapa dibalas dengan neraka? Karena dia mengentengkan tadi, sesuai dengan perbuatannya. Balasan tersebut sesuai dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kita bisa ambil dari faedah hadis yang kedua, yaitu untuk benar-benar perhatian dalam menyempurnakan anggota-anggota wudu ketika seseorang berwudu. Barakallahu fikum. Yang belum basah yang di mana? Tidak mungkin sikut atau kaki masih ada belakang. Diulangi dari sikut. Ya. Jadi kalau ada bagian anggota wudu yang belum terbasuh dengan air, maka diulangi dari situ. Diulangi dari yang belum terbasuhnya. Tidak mengulang dari awal, ya cukup mengulangi dari yang belum terbasuhnya. Dipahami? Jadi ketika antum tahu sikutnya masih kering, sementara sudah mencuci kaki, maka ulangi dari ini. Ya, ulangi dari mencuci tangan. Jadi tidak ditambal, ya, tangannya belum kering, tambal ngambil dari kepala. Tidak. Jadi sempurnakan terlebih dahulu. Ya, kata ulama cukup dengan mengulangi dari tempat yang masih kering tersebut. Dan dikecualikan pula yang boleh tidak terbasuh dengan air jikalau di salah satu anggota wudunya ada luka perban, ya. Misalkan ya, di tangan ini tergores, ya, atau di atas kaki ada luka yang diperban dan tidak boleh dikenakan air, maka bagian yang lainnya dengan air yang tidak ada lukanya, adapun bagian yang ada perbannya cukup diusap. Ya, cukup diusap. Jika lo bagian luka tersebut di anggota wudu, ya, di tangan, di kaki, di wajah atau di kepala, jadi cukup dengan diusap. Itu cara berwudu di atas perban atau di atas pembalut. Karena datang dari Hadis Jabir ketika ada yang terluka kepalanya. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, berwudu. Jadi sahabat yang terluka kepalanya ini, yang tertimpa batu kepalanya, meminta diajari kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bagaimana dalam berwudu. Tetapi Jabir ketika itu, karena belum punya ilmunya, ya, belum punya ilmu dalam permasalahan berwudu di atas perban, tetap memerintah untuk berwudu. Sehingga akhirnya qadarullah sahabat ini meninggal, ya, karena terbasuh tadi lukanya ini dengan air. Maka Rasulullah SAW memperingatkannya tadi, menegur. Rasulullah tidak membiarkan sahabatnya yang salah, ya, dihampura, ya, tidak, ya, tidak diampuni. Yang salah salah. Kata Rasulullah, shifaul ayyi as-su'al, obat bodoh itu bertanya. Jadi kalau enggak tahu tanya dulu, jangan langsung berfatwa. Seperti itu. Tanya bagaimana nih kalau ada seperti ini. Maka boleh diusap di atas lukanya atau di atas pembalut. Jadi kalau lukanya di badan sih enggak ada masalah. Ingat kalau lukanya itu di anggota-anggota wudu. Sudah paham? Kalau lukanya itu tidak berbahaya ketika terkena air dan tidak memperlambat kesembuhannya, dibuka saja ketika berwudu. Jadi ketika berwudu dibuka, setelah berwudu ditambah lagi. Dan catatan tidak berbahaya. Karena di sana ada luka-luka yang berbahaya ketika terkena air, seperti luka bakar, ya, atau luka yang lainnya yang seseorang bisa jadi locot atau locot, terpisah anggota badannya ketika terkena dengan air, atau apa, semakin parah lukanya ketika terkena dengan air. ya, sehingga itu ketentuannya. Kalau lukanya tidak seperti itu, maka dibuka dan tidak mudarat. Ya. Pokoknya ada berapa jahitan, ya kan dia buka dulu lama, maka cukup dengan diusap atasnya. Demikian pula hati-hati dari seluruh perkara yang menutupi anggota wudu dengan cat yang tidak bisa tembus air, ya, yang bisa, yang tidak bisa tembus air, ya seluruh cat, pokoknya apa saja, termasuk apa? Bagi perempuan, hina, yang jikalau hina tersebut dari cat, ya kalau hinanya dari tumbuhan sih tembus air, tapi ini di sana ada pewarna kuku yang tidak tembus air, yang harus dikrop. Ya atau mungkin ada cat di tangan kita atau ada tipek yang bisa tembus air, maka itu pun ya, hati-hati, termasuk daripada ancaman hadis ini. Menurut seorang peneliti, habis mencat, kalau cat tembok insya Allah tembusnya bahkan bisa mencair, ya, bisa luluh seperti itu. Ada lagi biar teringat kaidahnya. Kalau kita perawan itu kan, kalau sudah buruk, tahunya kalau kita sudah wudhu, jadi kalau sudah selat, tahunya ada yang nempel gitu. Permasalahan itu di lempar tembus air tidak? Kalau tidak tembus, maka diulang. Ya, kalau masih basah diulang dari tempat yang masih kering tadi. Jadi kalau sudah kering diulang dari awal. Ya, karena syarat wudhu salah satunya mualah. Mualah itu apa? Belum kering. Ketika kita meninggalkan anggota tersebut, ketika kita mencuci kepala, tangan itu belum kering. Tapi kalau sudah kering diulang. Ya, umpamanya berwudu, lagi wudu, ya, datang ke warung pembeli, "Pak, beli." Padahal baru mencuci tangan. Diladeni dulu, dilayani. Ya, sudah melayani ternyata sudah kering tangannya. Makanya seperti ini tidak melanjutkan mencuci kepala. Tapi dia ulang. Ya, karena tidak sesuai dengan syarat mualah ketika meninggalkan anggota wudu tersebut masih kering, ya masih basah. Seperti itu. Ya, jadi intinya tadi permasalahannya tembus air atau tidak. Kalau tidak, maka tidak sempurna wudunya. Diulang. Jadi yang antum harus teliti tembus atau tidaknya air tersebut. Ya, kalau penelitian menyatakan tidak tembus air, maka berarti belum sempurna. Bagaimana menelitinya? Ya, antum coba precetkan itu. Precetkan si lem tadi, teteskan air dari atasnya, bawahnya tembus enggak? Kalau enggak tembus berarti enggak sempurna. Pulpen tembus air. Bahkan bisa pudar tulisan tersebut. Itu kalau tapak gimana? Tapak? Itu selama ini kita sholat, kita lihat banyak tapaknya. Karena orang preman yang insyaallah. Tapak ada dalam Sahih Muslim di antaranya. Di Rasulullah SAW la'ana Rasulullah SAW al-washimat wal-mutashimat. Rasulullah melaknat orang yang bertato dan yang minta ditato. Orang yang tato dan yang minta ditato. Jadi dua-duanya dilaknat. Tukang tato dan yang minta ditato dilaknat dua-duanya. Bagaimana kalau insaf? Ya kalau insaf ya dia berusaha untuk menghilangkannya. Mau dioperasi atau di seperti apa? Sebagaimana membikinnya pun sakit, maka menghilangkannya pun sakit. Ya, ada yang pernah bikin tato? Kalau yang sudah pernah katanya sakit, ya. Maka demikian pula menghilangkannya pun sakit. Ada yang tidak sakit, yang menghilangkan itu lebih tidak sakit. Kenapa? Karena dioperasi, nggak sadar, ya. Diambil lagi penanya, karena di dalam. Ya, kalau disetrika itu penyiksaan, ya. Disiksa sendiri atau disetrika. Jadi operasi, biar tidak terasa, ya. Tidak sadar, dibersihkan kembali, karena termasuk dari laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Dan tato kan di dalam, jadi tidak berpengaruh pada kulit. Cuma apa? Terkena laknat dari hadis lain. Kenapa? Karena tato tintanya di dalam, bukan di luar. Ya, bukan di luar kulit, tapi di dalam kulit. Iya enggak? Iya enggak? Kalau juga sebenarnya berdasarkan orang yang pernah ditato, katanya memang di dalam kulit. Jadi disuntikan. Ya, bukan di luar kulit. Kalau di luar kulit tembus insyaallah. Namanya tinta. Seperti anak-anak pokoknya mungkin beli permen karet gitu, tempel di tangannya. Loh, ada gambarnya. Seperti itu. Ya, maka itu dilihat kalau tempelan tersebut tidak tembus air, maka tidak sah wudunya. Jadi kalau tembus sah wudunya. Maksud yang dihilangkan? Ya. Yang dihilangkan cukup di anggota wudhu saja atau bisa ada di semua badan? Tidak ada, harus dihilangkan semua. Semua, karena tadi umum laknat itu enggak disebutkan tempatnya. Sehingga naga yang besar itu punggung operasi. Cara dihilangkan mesti dihilangkan. Iya. Tobatnya dihilangkan sebisa mungkin. Ya, kecuali memang dia enggak punya apa-apa, ya fatakullah satu itu. Enggak punya biaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Jadi kalau punya biaya, berupaya. Kenapa? Karena bikinnya pun mahal. Iya enggak? Apa murah? Bisa ngutang bikinnya. Maka mengira saya pun mahal lagi tadi. Diwudhu kan? Jadi orang lain yang boleh orang lain. Kalau enggak bisa wudhu juga, pokoknya dia terhalang, ditayamumkan. Seperti antum punya orang tua sakit di rumah sakit, kota, yang diam aja, diwudhu kan orang tuanya, ya, atau temannya, atau ditayamumkan. Ya kecuali tidak boleh wudhu. Yang berat tayamu. Kalau tayamu insya Allah masih bisa. Terus kalau pakainya terkena najis, kan kalau lebih cepat kan bisa sakit. Sholat sesuai dengan keadaannya. Fattakullah masyarakat. Sholat sesuai dengan keadaannya. Yang telah kita lewati di hadis yang kedua. Itu kalau catatan akalnya masih sehat normal. Tapi kalau sudah pikun, sudah gugur. Karena tidak memiliki akal lagi. Ketika safar, kadang sama wudhu atau pemadat kurang terukur. Bagaimana rukunnya? Seperti kita menuju sampai siku. Tidak tertutup. Kalau tidak tertutup, sama harus dicuci. Tapi boleh dari dalam hijab. Umar itu lebih bisa aman, ya. Bisa dari dalam bajunya, ya kan, bisa dicopot dan itu tertutup nanti dengan kerudungnya, ya dengan kerudungnya tertutup. Ya, yang muskilah memang wajah, ya wajah juga bisa juga itu dirogoh pula dari dalam. Kemudian yang muskilah ini rambut, yang muskilah bagi perempuan itu rambut, tetapi rambut sudah ada rukhsahnya sama dengan laki-laki ketika memakai imamah. Cukup diusap atasnya. Cukup diusap atasnya saja. Ya, artinya di atas kerudung. Jadi kalau tempat kerudung itu tidak aman. Tapi kalau antum bisa mengamaninya atau mengamani, membuat dia aman, itu dengan apa? Dibentangkan kain. Silakan berwudu antum yang jaga. Ini kebiasaan Rasulullah yang akan kita lewati. Ketika Rasulullah hendak buang air kecil dan di situ tempat terbuka, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menutupinya. Jadi ada yang pegang kain berdua, tapi tidak nonton. Di belakang dia pegang, ditutupi dari pandangan manusia. Itu kebiasaan Rasulullah. Ya, ketika safar melakukan perjalanan hendak buang air dan tidak ada tempat untuk berlindung, demikian pula itu dengan teman-teman. Ya. Tolong bentangkan kain, saya mau. Wahai, itu boleh. insyaallah akan dilewati hadis-hadisnya. Akan dilewati hadis-hadisnya dalam kitab ini tentang kisah Rasulullah SAW yang buang hajat ditutupi oleh para sahabat. Demikian pula antum kepada istri, ya, bisa ditutupi, membentangkan sendiri atau dengan badan. Satu lagi, saya sering kalau jalan kemana-mana itu angin kencing udah tertanam nggak ada air, tapi yang ada daun atau tembok. Daun atau tembok. Iya. Terus kita pakai itu tembok dulu lah yang keset kita pakai. Terus waktu masuk waktu asal misalnya, waktu asal masuk setelah kita kencing tadi, kita masuk ke musola putih. Itu dicuci lagi atau enggak? Atau memang sah sholatnya setelah kita kencing tadi nggak menggunakan air? Pembahasan ini hadis yang keempat. Sebenarnya ya, pembahasan ini atau nanti dalam tayam, tapi hadis yang keempat ini akan datang. Cuman gak apa-apa kita sebutkan. Ketika kita buang hajat tidak ada air, maka beralih kepada yang lain, yaitu batu, dengan nama istinja. Kalau air itu namanya istinja ya. Kalau tidak ada air, maka dengan batu. Tembok kan sulit buat kecuali enggak digasarkan, kecuali ada temboknya terkeping ya di bawah, ambil temboknya. Tapi kalau ini supaya tidak digasarkan, istilahnya cukup dengan daun. Ya, daun yang menggantikan kedudukan batu, insya Allah akan disebutkan nanti. Tapi gambarannya ini tadi dengan daun, kayu, batu. Kalau tidak ada batu, boleh beralih kepada daun atau kayu, ya, ataupun benda-benda yang bukan muhtaram, dimuliakan, dan bukan makanan. Bawa mangga, umumnya pakai mangga, jangan. Jadi nggak boleh pakai makanan. Boleh dengan daun tadi atau dengan kayu. Kalau ada kayu, pakai kayu boleh. Ya. Atau tadi ada kepingan tembok, ada bata. Pakai kayu kita berusaha aja. Cukup dengan daun tadi. Daun atau kita kalau kita sering bawa tisu, dengan tisu. Maka ketika kita berwudu, pokoknya nanti nemu air tidak usah. Ya, ketika kita berwudu tidak usah dicuci lagi karena sudah dianggap sah bersucinya. Sudah mewakili tisu, daun, kayu atau batu tadi sudah mewakili bersuci. Sudah dianggap suci. Insyaallah akan datang nanti dalam bab ini. Sudah apa? Jika kita sadar kalau masih waktu, mengulang lagi berwudu lagi dan mengulang sholatnya dengan catatan waktunya masih ada, masih panjang. Tapi kalau sudah keluar waktu, fattaqullah ma stata, tidak mengulang. Allah a'lam. Balik lagi ke tangan. Jadi yang keringnya kan di tangan. Di mana? Dimulai dari tangan lagi. Iya, maksudnya dimulai dari tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Dituntaskan lagi. Iya, berurutan lagi. Dengan catatan masih ada basah tadi. Tapi kalau sudah kering, berarti ulang lagi dari awal. Jadi bukan berarti diulang tangannya saja kemudian beres, tidak. Setelah tangan seperti biasa, semburahkan kepala, kemudian kaki. Ya, tafadhal, barakallahu fikum.